Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya. Kita sampai pada apa? Dilihat tabelnya sebagai merojaah dari pelajaran kemarin, al-af'al al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha, fi'il-fi'il yang mu'rab dan alamat i'rabnya. Al-af'al ada berapa? Ada 3. Yang dibahas di sini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Karena fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari saja. Adapun fi'il madhi dan amr tidak dibahas karena dia mabni. Fi'il mudhari itu ada 3, ada yang sahih akhir, ada yang al-af'al al-khamsah, ada yang mu'tal akhir. Af'al khamsah, yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina, itu af'al khamsah. Tanpa melihat, tanya fi'il mudhari' sahih akhir marfu'nya dengan apa ya? Dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah. Majzumnya dengan sukun. Kemudian al-af'al al-khamsah marfu'nya dengan apa ya? Bukan, af'al khamsah itu yadhabani, tadhabani, marfu'nya dengan apa? Kan. Bukan. Alif itu fa'il, cuma alif rafin fa'il. Apa? Subut? Subutun nun. Subutun nun yadhabani. Nunnya itu adalah alamat rafa, adapun alifnya itu fi mahalli rafin apa? Hah? Emang? Alifnya itu fi mahalli rafin apa? Fa? Fa'il. Ya, yadhabani alifnya itu fa'il, yadhabuna wawunya itu fa'il. Tadhabani alifnya itu fa'il, tadhabuna wawunya itu fa'il. Tadhabina ya'nya itu fa'il. Kemudian af'al khamsah maksudnya dengan apa ya? Hadfun nun. Majzumnya dengan hadfun nun juga. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada berapa ya? Mu'tal akhir itu ada 3. Jika ada yang akhirnya ya, wa alif, dan wawu. Yang akhirnya ya, marfu'nya dengan apa? Dhamma muqaddara. Mansubnya dengan fathah dhahirah. Kemudian majzumnya dengan hadfu harfil illah. Ya, yang akhirnya alif, ya Abu Ibrahim. Marfu'nya dengan mansubnya dengan fathah muqaddarah. Dengan fathah muqaddarah. Kemudian majrurnya dengan hadfu harful illah. Yang akhirnya waw, marfu'nya dengan mansubnya zahirah. Majzumnya dengan harful ilah. Hadfu harful ilah. Ya, semuanya mu'tal akhir majzumnya itu dengan hadfu al-akhir. Semuanya yang asalnya wawu, yang akhirnya ya, yang akhirnya alif, semuanya itu hadful akhir. Yang beda di sini apa? Yang beda pada keadaan nasab mansub. Kalau akhirnya wawu dan ya, maksudnya dengan fathah. Kalau akhirnya alif, maksudnya dengan fathah muqaddarah. Kalau akhirnya wawu sama ya, fathah zahirah. Okay. Dilihat tamrin, ija'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikanlah apa yang datang berikut ini mansuban menjadi mansub dan menjadi majzum. Ya, ya, maksudnya yadhabu. Kalau dimansubkan bagaimana, kalau dijazmkan bagaimana? Yadhabu, yadhabu mansubnya lam yadhaba, majzumnya lam yadhab. Nashrabu, nashrabu lam nashroba, lam nashrab, lam nashrab. Yakhrujuna lam ya. Lan yakh, maksudnya dengan apa? Kalau awal khamsah bukan. Oh. Dan kalau marfu, iya. Berarti apa? Lan. Lan yakhruju. Lan yakhruju. Kemudian. Lan yakhruju. Lam. Yakhruju. Iya sama. Hatful nun. Yasudani. Lan yasudah, lan yasudah. Ya. Tarji'ina. Tarji'ina. Lan tarji'i. Lan tarji'a. Lam tarji'i. Ulangi lagi. Lan apa? Lan tarji'a. Lam tarji'i. Kenapa kau beda? Anda melihat di tabel afal khamsah maksudnya dengan apa? Nah, hasil berarti apa? Lan tarji'i. Iya sama, lan tarji'i, lam tarji'i, sama. Yazni, wadallah. Lan yazni. Lam yazni. Ya. Kalau mansub? Lan. Lan yazni. Lan yazni. Lan. Lan. Gimana ulangi? Lan yazni. Lan yazni. Yaitu hadfu harfi illah. Lan yaz. Lan yazni dengan lam yazni sama. Sama. Ya. Anda melihat di tabelnya. Yang akhirnya huruf ya. Mansubnya dengan apa dan majzumnya dengan apa? Berarti apa? Lan yazniya. Lan yazniya. Sama lam yazni. Iya. Lam yazniya sama lam yazni. Kenapa kau zahir? Karena ringan. Kalau mansub yang akhirnya ya, maksudnya dengan fathah zahirah karena ringan. Lan yazniya. Beda dengan marfu. Marfu dengan dhamma. Dhamma ini berat bagi mereka. Untuk mengucapkan yazniyu itu berat. Makanya dimukaddarahkan, ditakdirkan, disembunyikan. Yazni. Ya. Tapi kalau mansub itu ringan sehingga ditampakkan fathahnya. Lan yazniya. Yanha, betul. Lan yanha. Lam yanha. Lam yanha. Ahsan. Yadnu. Yadnu. Lan yadnu. Lan yadnu. Lam yadnu. Lam yadnu. Ahsan. paham ya? Ada isyal tentang fi'il mudhara, i'rabnya fi'il mudhara, paham? Kita lanjutkan. Uzkur al-marfu'a wal-mansubah wal-majzumah wa'alamati kulli minha. Sebutkan marfu', mansub, majzum dan alamat masing-masing dari darinya, dari masing-masing dari alamat-alamat tersebut. Minha, ha, kembali pada alamat. Yusalli, yusalli ini siapa sekarang? Antum. Siapa? Antum. Yusalli, apa dia? Kedudukannya apa? Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Ahsan. Kenapa marfu? Bitajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Bitajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dia dari yang menasabkan dan yang menjazamkan, maka dia marfu. Marfunya dengan apa alamatnya? Dhamma muqaddara alal ya'i. Ya, alal ya'i, yaitu dhamma muqaddara alal ya'i, di atas ya. Kemudian fa in lam taf'alu, lam taf'alu fadallu. Fi'il mudhari' majzum. Alamat jazmi. Hatful nun. Hasan. Wa lam taf'alu. Apa ini? Mansub. Fi'il mudhari' mansubun bi. Bi apa? Bilan. Wa alamatu. Alamat itu. Alamat itu hasil. Iya, hasil nun. Alam taro. Apa? Taro fil mudhari' marfu'. Alamat itu jazmihi. Apa? Asalnya taro, mungkin hilangkan alifnya. Berarti apa? Alamat jazmi apa? Hatfu? Hatful akhir. Alamat jazmi hatful akhir. Ya'kuluna. Fil mudhari' marfu'. Litajarrudihi. Iya, wal jazmi. Wa alamatu iya. Sukutun nun. Ahsan. Alam yaja'al. Yaja'al fi'lun mudhari'un. Apa? Majzumun bi. Bi lam. Bi lam. Wa alamatu jazmi. Sukutun. Ahsan. Tukadzibani. Ya, sebelumnya itu ya ini kita belajar sekalian belajar i'rab. Fi'lun mudhari'un marfu'un gitu. Ya, hilang. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kemudian wa alamatu nah. Fi'lun mudhari'un marfu'un apa? Apa sebab rafa'nya? Li tajarrudihi al-nasibi wal jazimi. Wa'alamatu wa'alamatu jazmi. Apa? Apa? Subutun nun. Li'annahu af'al khamsah. Ahsan. Lan tanalu. Tanalu al-mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi Hadfun nuni li'annahu minal af'al khamsah. Sam. Lam yalid. Fi'lun mujumun bi bilam. Wa alamatu li'annahu shahihul akhir. Yas'a. Alamatu wa alamatu dan nama pencerah wa alamatu rafi'i ya nama pencerah alal alifi alifi alam yahdi alam Subutun li'annahu minal akal khamsah al-khamsah oh ya dan mutuaret ya ratu ramnya kemudian al-adawatu an-nasibatu perangkat-perangkat yang menasabkan yaitu amil lalu amil yang menasabkan fi'il mutuaret an-nasibah di sini maksudnya menasabkan fi'il mutuaret berapa? Ada 7. Jadi al-jurumiyah ada 10. An lam idzan kai la mukai la mul juhud wa hatta. An ana uridu an adhhaba. Ana artinya saya uridu ingin an adhaba pergi nahnu kami nuridu ingin an narja'a kembali di situ an dia menasabkan fi'il mudhara maksudnya dengan apa ya tergantung fi'il mudhara'nya dari jenis yang mana ada sahih akhir, ada af'al khamsah ada mu'tal akhir. Ya, alamat nasabnya itu sesuai dengan jenis fi'il mudhara'nya tadi yang ada 3. Karena fi'il mudhara' an itu dia menunjukkan istiqbal. Akan dikatakan an itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Fi'il mudhari' apabila kemasukan an maka maknanya adalah mustaqbal. Maknanya akan datang. Fi'il mudhari' maknanya kan ada 2 kemungkinan. Yaitu apa? Al-hal wal mustaqbal. Al-hal yaitu sekarang atau sedang, mustaqbal itu akan. Tapi kalau kemasukan an, maka maknanya mustaqbal saja. Tidak ada halnya. Maknanya dipastikan mustaqbal, harus mustaqbal kalau ada an. Karena an itu harfu istiqbalin, huruf yang menjadikan mustaqbal. Berarti ana uridu an adhaba, sudah pergi atau belum? Belum. Kalau misalnya sudah pergi di jalan, kemudian dia mengatakan ana uridu an adhaba, benar apa salah? Salah. An adhaba itu masih belum terjadi, akan. Nah, ya kalau dikatakan, ya, kalau sudah pergi, ya katakan ana adhabu, nggak usah pakai an. Apa artinya ana adhabu? Saya sedang pergi. Paham ya? Ana uridu an adhaba. Coba diganti anti. Jadi kalau anti apa? Apa? Turidina. Anti turidina an apa? Apa ya? An tadhabi. Nanya hilang. Anti turidina an tadhabi. Kalau antum apa Abu Yahya? Antum. Antum apa? Kalau antum apa? Kalau uridu saya. Kalau antum? Ya, siapa mau ditanya? Nah, ayo pada. Antum apa? Antum turiduna antadhabu. Iya, kalau mereka, yaitu hum, apa enggak? Hum yuriduna an yadhhabu. Alamat nasabnya adalah hadfu an-nun. Kemudian yang kedua adalah lan. Lan ini juga sama. Dia harfu nafsin wastiqbalin. Dia harfu nafsin. Nafsin artinya menafikan. Harfu nasbin menasabkan, wa nafsin menafikan, wastiqbalin dan mengistiqbalkan. Berarti kalau fi'il mudhari' kemasukan lan, maka artinya pasti mustaqbal, enggak boleh dimaknakan sekarang, sedang atau hal, nggak boleh. Artinya adalah mustaqbal. Lan yanjahal kaslanu lan nu'minalaka. Orang malas lan yanjaha, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil orang yang malas. Lan nu'minalaka, kami tidak akan beriman terhadap engkau. Al-kaslanu sebagai apa ya? Al-kaslanu sebagai apa? Fa'il, marfu. Lan nu'minalaka, fa'ilnya mana ya? Siapa? Lan nu'minalaka. Iya, sama. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Idzan. Nah, idzan ini pasti dia jatuh sebagai jawab. Maka dia dikatakan harfu nasbin wa jawabin wa istiqbalin. Ya. Istiqbal juga an, lan, idan itu semuanya istiqbal. Harfu nasbin wa jawabin wa istiqbalin. Harfu nasbin karena dia menasabkan, wa jawabin karena dia sebagai jawab. Ya, berarti sebelumnya harus ada apa? Perkataan. Ya. Ini sebagai contoh saja, maksudnya adalah idan dan jaha, maksudnya sebelumnya itu ada perkataan. Kalau tanpa ada perkataan sebelumnya, idan ya nggak bisa menasabkan fi'il mudhari. Dia menasabkan kalau dia sebagai jawab. Mustaqbalin, dan dia menunjukkan akan datang. Idan dan jaha. Jadi engkau akan berhasil, engkau akan lulus. Misalnya ada seseorang mengatakan ana sa'ajtahid fil amal, saya akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kemudian temannya mengatakan kepada dia idan dan jaha, jadi engkau akan sukses. Idan tas ada, jadi engkau akan berbahagia. Tas ada fa'alnya apa? Dhamir musatir wujuban takdiruhu apa? Apa ya? Anta. Idan tas ada, jadi engkau akan berbahagia. Misalnya sa'amalul khaira, aku akan mengamalkan kebaikan. Kemudian dikatakan oleh temannya idan tas ada, jadi engkau akan berbahagia. Idan tas lama, jadi engkau akan selamat. Ya, sebagai jawab dan perkataan sa'antabihu fit tariq, saya akan berhati-hati di jalan. Kemudian temannya mengatakan idan tas selamat, jadi engkau akan selamat. Ini kalau tanpa ada perkataan sebelumnya, maka idan itu dia bukan amil. Ya, bukan amil. Jadi fi'il mudhari' tetap dia itu marfu' li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazm. Misalnya tidak ada perkataan, kemudian dia mengatakan idan tanjahu. Idan tanjah berarti apa? Tanjahu. Tidak boleh idan tanjah karena tidak ada perkataan sebelumnya. Tiba-tiba mengatakan idan tanjah, berarti apa? Tanjahu. Idannya ini bukan amil yang menasabkan. Apa? Jadi kamu berhasil, kamu lulus. Ini sama artinya, tapi dalam hal amalan, dia beramal apa enggak? Enggak beramal. Karena dia tidak sebagai jawab. Dia harus sebagai jawab. Ya, namun sehingga dia menjadi apa? Menasabkan, menjadi amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, ini syarat-syaratnya idan menasabkan fi'il mudhari', ini dijelaskan panjang lebar di pelajaran kefatusannya. Ya, tapi cukuplah kita ketahui idan itu menasabkan fi'il mudhari', ya, tanpa mempelajari rinciannya bagaimana, nah nanti tambah bingung. Ini asal dulu ya, biar tidak membuat sulit. Kemudian kai tanjaha, kai tahsula, kai tarbaha. Kai Yaitu artinya supaya dia harfu nasbin wa ta'lilin. Dia itu sebagai dia huruf yang menasabkan dan sebagai illah, menjadi penyebab. Illatun lima qablaha. Dia sebagai illah, sebab dari yang sebelumnya. Berarti kai itu harus ada perkataan sebelumnya. Tak mungkin suara mengatakan supaya kamu sukses, supaya kamu lulus. Kenapa? Ini sebagai contoh saja. Adapun kai itu pasti ada perkataan yang mendahului dia, karena dia itu ta'lil, harfu ta'lil, harfu nasbin wa ta'lilin. Dia itu huruf yang menasabkan dan menjadi illah, menjadi sebab terhadap sebelum kai. Saya ijtahid, bersungguh-sungguhlah, kai tanjaha, supaya kamu lulus. Yakni al-ijtihad ini merupakan illah dari apa? An-najah. Al-ijtihad merupakan illah untuk berhasil. Paham ya? Kai itu harfu at-ta'lil. Kai tahsula, supaya engkau memperoleh. Ya. Misalnya idhab idhab nah misalnya idhab ila ila al-ma'had kai tahsul al-ilma, berangkatlah engkau ke ma'had supaya kamu memperoleh ilmu. Kai tarbaha, supaya engkau untung, mendapatkan laba, riba, hanya keuntungan. Tajir, kai tarbaha, ya, berdaganglah engkau supaya engkau untung. Nah, ini semuanya fi'il mudhari' tarjaha tahsula tarbaha fi'il mudhari' mansub. Maksudnya dengan kai. Alama nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena sahih akhir. Kalau af'al khamsah berarti ya menyesuaikan alama nasabnya apa? Hadfu an-nun. Misalnya tanjahuna kai tanjahu, kai tahsulu, kai tarbahu. Kalau anti tanjahina, supaya engkau wahai perempuan sukses, kai tanjahi, kai tahsuli, kai tarbahi. Paham ya? Kemudian lamu kai, ya, lamu kai, maksudnya lam tapi maknanya sama dengan kai. Lamu kai, maksudnya lam yang bermakna kai. Artinya sama, li ta'lil, menunjukkan sebab. Ya. Dia harfu nasbin wa ta'lilin. Ya, huruf yang merasapkan dan juga menjadi illah. Jitu li ata'allama. Aku datang supaya aku belajar. Atau kalau diartikan dengan mudah, aku datang untuk belajar. Berarti lam di situ harfu ta'lil. Dia menjadi sebab ya kedatangan. yakni kedatangan itu untuk apa? Menjadi sebab untuk ta'alum. Kedatangan itu menjadi sebab untuk belajar. Aku datang untuk apa? Li'ata'allama, untuk belajar. Illa liya'budullaha wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada Allahnya. Illa liya'budun. Illa liya'budullaha, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Liya'budu, ibadah ini merupakan sebab apa? Sebab al-amr. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk apa? Untuk apa diperintah? Untuk ibadah. Ibadah ini adalah sebab dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paham ya? Li di situ bisa diartikan untuk atau supaya, ya menyesuaikan dengan keadaan yang penting. Bahwa lam itu menunjukkan ta'lil, menunjukkan illah, sebab dari yang sebelumnya, dalam pengertian menyesuaikan. Kai juga kadang diartikan untuk atau diartikan supaya atau diartikan agar, menyesuaikan kalimatnya, mana yang cocok dan pas itu yang dipilih. Paham ya? Illa liya'budullaha liya'budu fadal li'arab ayman illa liya'budu li lam lamu harfu nasbin wa ta'lilin allamu ya allam li lam harfu nasbin wa ta'alilin ya'budu bi lam ta'lim ini lam kai ya boleh lam kai atau lam ta'lim boleh wala apa itu لأنهم من الأفعال الخمسة. Kemudian wawu jamaahnya sebagai apa? Kemudian wawu jamaahnya sebagai apa? Okay. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in apa? Ma ya aksa apa aksa? Fa'il. Wawunya itu sebagai fa'il. Walaqtul jalalah apa ya Allah ya yang dikenai padanya pekerjaan perbuatan apa namanya maf'ulun maf'ulun bih lafzul jalalah Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian lamul juhud, lamul juhud ya, ada lam kai, ada lam juhud, artinya sama ya, tapi bedanya kalau lam juhud itu pasti di dahului oleh makana atau lam yakun. Kalau ada li didahului oleh makana atau lam yakun, berarti lamnya itu bukan lam kai tapi lamul juhud. Juhud itu artinya menentang. Maksudnya apa menentang? Menentang itu menyelisihi dari hukum yang sebelumnya. Maka tidaklah Allah liu'adzibahum, akan mengazab mereka. Ya. Kan akan mengazab mereka. Li artinya liu'adzibahum, artinya supaya atau agar Allah mengazab mereka. Kalau tidak ada makana, mereka diazab apa enggak? Hah? Kalau tidak ada makana, liwa'adzibahum saja. supaya Allah mengadab mereka. Tiada pada. Tiada. Tapi lamnya ini lam juhud, artinya menentang. Dengan sebab apa? Makana. Sehingga maknanya nafi atau isbat. Maknanya apa? Nafi, penafian azab, bukan penetapan. Dengan sebab makana ini sebab, sehingga jahada, menentang. Menentang itu maksudnya apa? Hukumnya kebalikan. Kebalikan dari fi'il mudhari' yang mansub itu. Fi'il mudhari' yang mansub liyu'adzibahum, artinya agar Allah mengadab mereka. Tapi kalau didahului oleh makana, berarti apa? Tidak. Ya, tidak, tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab mereka. Kadang-kadang li di situ tidak diartikan, karena kalau diartikan malah tidak cocok. Tapi dalam kalimatul Arabiyah ya cocok. Ya, perkara yang sesuatu yang bermakna di dalam kalimat Arabiyah, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang-kadang tidak perlu disebutkan. Karena kalau disebutkan akan rusak. Walaupun secara bahasa Arab ya terdapat padanya makna, tapi dalam mengartikan, menerjemahkan, kalimat bahasa Indonesia punya susunan sendiri, kalimat Arabia punya susunan sendiri. Sehingga diartikan tidaklah Allah akan menghadap mereka. Kalau diartikan tidaklah Allah agar menghadap mereka, malah tambah membingungkan. Tidaklah Allah akan mengadab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya, liyaghfira lahum. Artinya lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Kalau liyaghfira lahum artinya apa? Agar Allah mengampuni lahum untuk mereka. Tapi kalau didahului oleh lam yakun menjadi nafi. Tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Paham ya? Hatta. Contohnya hatta yasma'a kalamallahi. Sampai dia mendengar kalamullah. Yasma'a fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdirnya apa? Yasma'a apa? Wa kalama apa? Maf'ulun bihi mansubun, alamatun nasbi apa? Al-fathah. Wa huwa ada dalam apa lagi? Wa huwa mu mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa lafzul jalala Allah mudhafun ilai. Mudhafun ilai majrur. Alamatu jarhi al-kasrah. Syaitnya di situ adalah hatta yasma'a. Lah hatta itu macam-macam ya. Ada hatta menasabkan fi'il mudhari. Ada hatta itu apa huruf? Huruf apa ya? Huruf apa saja siapa leher ada satu lagi hatta huruf apa harful jar, ada satu lagi hatta itu huruf jar. Nah, kalau di sini hatta harfu nasbin wa ghayatin. Harfu nasbin karena dia menasabkan, ghayatin karena apa, menunjukkan apa, tujuan. Oh ya, sesuatu yang ingin dicapai, tujuan. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah. Ini kan ayatnya itu wa in istajaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau, berilah perlindungan untuknya hatta sampai dia mendengar kalamullah. Hatta menunjukkan ghayah, tujuan, sesuatu yang ingin dicapai. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Ya, misalnya ana qa'imun amamal baiti hatta yarji'a bi, misalnya. Saya berdiri di depan rumah sampai bapakku kembali, misalnya. Hatta yu'mina, hatta yu'mina, sampai dia beriman. Misalnya ud'ul kafirah hatta yu'mina, dakwailah orang kafir sampai dia beriman. Oh ya, an lan idzan kailamu kailamu juhud hatta, ini tujuh adawatun nasibah. Nah, siapa yang sudah apa? Anlan yudhan kai, lalu kai, lalu juhud, hatta. Tujuh saja. Apa lalu berat? Anlan yudhan kai, lalu kai, lalu juhud. Terakhir. Hatta. Iya. Lamu juhud itu syaratnya apa? Tidak boleh apa? Makana atau lam yakun. Makana lam yakun. Fadal ya. Abu Yahya. Anan inan kai lam juhud. Lamu kai. Lamu kai lam juhud. Hatta. Iya. Fadal ya. Anan inan kai lam juhud. Iya. Sama. Lama. Sarf. Sulasi Mujarrad itu ada 6 bab. Ada 6 bab dari halaman 42 sampai halaman 77. Ada 6 bab. Sampai halaman 64. Halaman 61. Ini selasi mujarab ada 6 bab. Nah, ini dihafal. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bedanya yang ini fil madhi mudhari' amr fil zaman wal makan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun bi fi'li ma'rifatan. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian bab yang kedua halaman 49, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun ufu'la taf'il maf'al maf'al maf'al. Apa katanya? Fa'ala yaf'ilu apa fi'il amr ya apa? Apa? If'il. Kalau fa'ala yaf'ulu dilihat halaman 49, fa'ala yaf'ulu apa fi'il amr ya? Uf'ul. Menyesuaikan. Kalau ain fi'ilnya di dhamma, maka ain fi'il pada amr juga di dhamma. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau di kasra fa'ala yaf'ulu if'il. Kalau hamzahnya itu hamzah wasal, uf, ul, if, ain, hamzahnya itu hamzah wasal. Dia mengikuti ain fi'ilnya. Dia dibaca, hamzahnya dibaca kalau berdiri sendiri. Kalau sebelumnya ada huruf, hamzah tidak dibaca. Misalnya apa? Uf'ul. Ada fa misalnya. Faf'ul. Hamzahnya tidak dibaca. Summaf'ul. Summaf'il. Faf'il. Kemudian apa lagi bedanya? Dilihat yang fa'ala yaf'ilu halaman 42. If'il la taf'il. Berarti uf'ul la taf'ul. Maf'ilun maf'ilun. Mif'alun. Maf'ilun maf'ilun. Mif'alun. Kalau wazan fa'ala yaf'ilu apa? Maf'alun. Di fathah. Maf'alun maf'alun. Mif'alun. Mif'alunnya sama. Bedanya pada zaman wal makan. Yang wazannya fa'ala yaf'ilu, isim zaman wal makannya maf'ilun maf'ilun. Kalau wazannya fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu, zaman wal makannya di fathah, maf'alun maf'alun, mif'alun. Tapi kalau wazannya yaf'ilu, maka maf'ilun maf'ilun mif'alun. Paham ya? Kemudian bab yang ketiga, al-babu salif, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun if'al. Ya. Karena ainnya di fathah, fa'ala yaf'alu, fi'il amrnya fathah juga, if'al. Misalnya di kasro, karena tidak ada af'al, tidak ada, if'al. La taf'al, maf'alun, maf'alun, maf'alunnya sama dengan sebelumnya, bab yang ke yang kedua, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fa'ila, yif'alun. Bab yang keempat adalah fa'ila, yaf'alu, fa'lan. Fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. If'al. Bedanya apa dengan bab yang ketiga? Bedanya apa? Sama-sama yaf'al. Bab yang ketiga apa? Bab yang ketiga fa'ala. Tapi kalau bab yang keempat apa? Fa'ila. Mudhara'nya sama, yaf'alu. Nah, dalam apa memasukkan wazan itu tidak bisa semaunya, tapi mengikuti Arab, mengikuti orang Arab. Misalnya fa'ila yaf'alu, apa yang masuk pada wazan fa'ila yaf'alu? Hamida yahmadu, sami'a yasma'u. Tidak boleh sami'a yasma'u dimasukkan ke bab yang kedua. Sama'a yasma'u, tidak ada sama'a yasma'u. Ini masuknya pada bab yang keempat, sami'a yasma'u. Fahima yafhamu, maksudnya bab yang keempat, enggak boleh dimasukkan ke bab pertama. Fahama yafhimu, enggak ada fahama yafhimu. Fahama yafhumu juga enggak ada. Yang ada adalah fahima yafhamu. Masing-masing fi'il, masing-masing kalimat itu wazannya cuma satu. Enggak bisa masuk di sini, kemudian masuk di yang lainnya, enggak bisa. Apa tadi yang pertama? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilu. Yang kedua apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Yang keempat, fa'ila yaf'alu. Ini diharapkan dulu. Apa yang pertama? Apa yang terakhir? Fa'ala yaf'ulu. fa'ala yaf'ul. Kemudian fa'ala yaf'ul. Fa'ala yaf'ul. Kemudian fa'ala yaf'al. Fa'ala yaf'al. Gambar fa'ala fa'ila yaf'al. Fa'ila yaf'al. Gambar ya. Yang pertama fa'ala fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu fa'alu. Kalau tadi fa'ila yaf'alu itu yang keempat, ainnya di fathah. Kemudian tab yang kelima ainnya di kasrah. Fa'ila yaf'alu. Fa'lan if'il la taf'il. Yang keenam fa'ula yaf'alu. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Artinya apa? Pertama, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu. Yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Fadalah aku Ibrahim. Pertama, yang apa dulu? Mata apa? Pertama fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Iya. Fa'ala yaf'alu. Kedua. Fa'ala yaf'alu. Kemudian. Fa'ula yaf'alu. Iya. Ya. Siapa yang lebih tinggi? Iya ya. Ibrahim. Hadzal. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila fa'ila yaf'ilu yaf'ilu fa'ula fa'ula yaf'ulu yaf'ulu. Ya, ulangi lagi. Fa'ala fa'ula yaf'ilu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ala fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu kelima fa'ila yaf'alu yang keenam fa'ala yaf'alu iya fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu ya fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu ya fa'ula yaf'alu fa'ula ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh dari fa'ala yaf'alu. Ya. Contohnya kasara yaksiru. Fadal kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Terus kusiro. Kusiro yaksiru. Iya. Wa salah. Wa salah yaksin, wa salah yaksin, wa salah yaksin, wa salah irsil la taksil. Irsil la taksil. Maksilun maksalun. Maksilun maksilun. Maksilun maksilun. Maksalun. Miksalun. Miksalun. Miksalun. Gusila yuksalun. Gusila yuksalun. Ya. Maksulun artinya apa? Apa? Maksulun, ghasala mencuci, telah mencuci. Maksulun. Bukan rusak, mencuci. Iya. Ghasala mencuci. Maksulun apa? Yang dicuci. Ghasilun apa? Cucian. Ghasilun. Orang yang cuci. Kalau ghuslan apa? Master. Cucian. Cucian, iya. Ya, miksalun apa? Alat, alat saja. Alat mencuci. Kalau maksalun, maksalun, miksalun. Maksalun yang pertama apa? Yaitu waktu mencuci. Atau maksudnya itu apa? Tempat mencuci. Qatafa fadal ya. Ya, qatafa yaktifu qatfan. Qatafa yaktifu qatfan qatifu maktufun. Maktufun maktufun. Mektafun Mektafun Kutifa Yuktafun. Ya. Kemudian Ghafara. Maghfiratan. Halaka. Halaka yang itu. Di sini ada halakan. Kalau master nggak bisa dikarang. Anda lihat di contohnya. Halakan. Halaman 46. Halaka yahliku halakan. Sebelum terakhir. Ini. Ya, halakan. Halaka yahliku halakan. Halaku. Mahlukum. Ilik. Gatahi. Mahlukum. Mahlukum. Mahlukum. Ulika Nurakun. Ya, padahal ya aksafa. Hadafa. Hadafa. Ya, hadafa. Yahzifu. Hadafa yahzifu khatfan. Hadifun mahlukun. Mihlif la taklif. Mahlifun mahlifun mihlakun. Kulifa yuhzafu. Ya, kulifa yuhzafu. Ini baca sendiri ya, banyak sekali. Ya, sedikit aja. Di bawah contoh itu, di dalam bab ini ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Sudahlah, halaman 46. Di bawahnya contoh. Di dalam bab ini ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Kemudian dijelaskan. Fi'il yang lazim itu maksudnya ialah fi'il yang artinya tidak mengenai orang lain. Seperti diam, bangun, berdiri, tidur, jalan, senang, susah, dan lain sebagainya. Fi'il yang muta'addi itu maksudnya ialah fi'il yang artinya mengenai orang lain, yaitu ada yang ditimpa perbuatan tersebut. Seperti pukul, ada yang dipukul. Tolong, ada yang menolong. Ada yang ditolong. Makan, ada yang dimakan. Ambil, ada yang diambil. Angkat, ada yang diangkat, dan lain sebagainya. Beda dengan diam. Yang diam kan enggak mengena pada orang lain. Diam. Kecuali kalau mendiamkan. Nah, ini mengenai orang lain, ini muta'addi. Tapi tidak dengan ini, tidak dengan wazan ini. Diam apa syaratnya? Sakata. Sakata artinya diam. Ya, enggak boleh diartikan mendiamkan, enggak boleh. Kalau ingin dijadikan muta'addi harus dirubah menjadi wazan af'ala. Itu nanti, bukan di sini. Itu sulasi mazid, bukan mujarrad. Askata, yusditu, iskatan. Artinya mendiamkan. Mendiamkan orang. Jadi intinya bahwa lazim itu lazim itu kalimat yang pasif. Tidak mengena pada yang lain. Tapi kalau muta'addi itu aktif, mengena pada yang lain. Pada contoh-contoh ini, mana yang lazim dan mana yang muta'addi? Mana yang Abu Ibrahim? Sebutkan satu saja yang lazim. Yang di atas. Ya, contoh kasara, wasala, qatafa, mana yang lazim? Wasala, muta'addi. Ada yang dicuci, mencuci. Siapa? Mana yang lazim? Yang lazim cuma satu di situ. Yang lainnya semuanya itu muta'addi. Ada yang diampuni. Yaghfiru dzunuba. Mengampuni dosa. Mana yang lazim? Semuanya muta'addi, yang lazim cuma satu. Jalasa, duduk. Duduk ini tidak ini perbuatan pada dirinya sendiri, tidak mengena pada orang lain. Kecuali kalau mendudukkan. Nah, ini enggak boleh jalasa, tapi dirubah menjadi wazan af'ala. Ajlasa, yujlisu. Ya, misalnya ajlastu Muhammadan. Aku mendudukkan Muhammad fi hadzal makan, di tempat ini. Yang lainnya itu muta'addi. Kasara, pecahkan, memecahkan, berarti ada yang dipecahkan. Ghasala, mencuci, berarti ada yang dicuci. Qatafa, berarti ada yang dipetik. Hamala, berarti ada yang diangkat. Ghafara, ada yang diampuni. Halaka, ada yang dinasahkan. Hadzafa, ada yang dibuang, ada yang dihapus, dan lain sebagainya. Faham ya? Kemudian dilihat bab Ats-Tsani, itu kelanjutannya bisa dibaca karena itu bahasa Indonesia. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Lihat contohnya, nasara, yansuru, nasra, fadal. Pak Imam, fadal. Nasara. Yansuru, fadal ya. Satara. Satara. Satara. Yasturu satran. Satirun mastur. Ustullah tastur. Mastarun sistarun. Sutira sistarun. Iya. Qa'ada apa banyak? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa'ada apa? Qa Hasadan. Antum lihat masalahnya di situ. Hasadan. Hasadan. Iya. Hasadan yang sungguh. Hasadan. Hasidun maksudun. Tuksud. La tuksud. Maksadun maksadun maksadun. Usidah. Usidah yang sungguh. Sahabat. Sahabat saya itu sebutan. Sahabat. Subita yustadu. Rokoda. Rokoda yardu. Yardu rukudan. Rokidu. Markudun rukud ladakun. Markudun. Markudun. Markudun. Markudun. Markudun. Markudun. Yukida. Yukudun. Iya. Nazara syafa. Nazara yakdur suburan wa mahdara khadirun mahdurun mahdur la tahdur mahdarun mahdarun mahdarun kudira yukdaru. Nuzira yundur, jadi berubah. Bukan hadara huzira yahdaru. Nuzira yundur, ulangi, nazara. Nazara yakdur yanduru, bukan yahduru. Yanduru hadara yanduru. Nazaran. Iya. Iya. Qatala. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun qatul la taqtul. Maqtalun maqtalun maqtalun qatila qatul. Iya. Kemudian sajadah. Iya. Syakara. Syakara yashkuru. Yashkuru. Syakara yashkuru syukran. Syakuru yashkuru yashkuru yashkuru yashkuru yashkuru yashkuru. Ya, ibadah. Ibadatan, ibadah ya budu ibadatan. Ibadah ya budu ibadatan. Abidun makbudun, ubud, raita ubud, makbudun, makbudun, makbudun, ubidah ubudun. Talaba. Talaba ya budu. Talaba ya budu. Yatlu masih bab yaf'ulu. Talaba yatlu talban. Talaban. Talaba yatlu talban. Talaban. Talaba yatlu talban. Talibun matlubun. Utlub la tatlub. Matlabun matlabun mitlabun. Tuliba mitlabun. Ya. Apa? Masdarnya itu melihat di kitab. Karena masdar sulasi itu tidak bisa dikiaskan dengan fa'lan semua, tidak bisa. Tidak mesti fa'lan. Tapi masdarnya itu sesuai dengan apa yang diucapkan orang Arab. Beda dengan sulasi mazid, rubai, mujarrad, rubai mazid, itu masdarnya itu kias, mengikuti wazan. Tapi kalau sulasi mujarrad tidak mesti sama dengan wazan fa'lan. Hadara. Hadara yasduru suburan. Hadirun mahdurun ukdur. Natahdur mahdurun mahdurun yusdurun. Hudira yakdur. Yuhdaru. Hudira yukdur. Kharaja. Kharaja yakhruju khurujan. Kharijan mahrujun ukdur. La takhruj mahrujun mahrujun yukhrujun. Khurija yukhrujun. Hasala. Fasala yaksul usulan, fasulun maksulun, maksul la taksul, maksulun, maksulun, maksulun, usulayu usulun. Razaqa. Bako yarisukun rizkun Wawazikun marisukun Urusuk la tarisuk Marisakun marisakun Mirisakun Rusiko Yarisuk Yurizakun Yurizakun Iya Kafara Kafara yakfir Kufran kafiran Makburan Kufur la kafir Makbarun makbarun Makbarun Kufiran Kataba. Kataba yang tujuh kitaban kalimun. Maktub untuk kebelakang kebelakang miktabun kudiba miktabun. Ya, keterangan sekalian misal yang tersebut dan tiap-tiap fi'il yang madunya atas timbangan fa'ala dan mudhara'nya atas timbangan yaf'ulu, tasrifnya sama dengan bab yang kedua. Ya, tasrifnya sama dengan bab yang kedua. Nah, yaitu bab kedua yaitu fa'ala yaf'ulu. Apa saja yang timbangannya ini, maka tasrifnya seperti bab kedua ini. Nah, ini terapkan semua contoh-contoh nasara, satara, semuanya itu sama dengan bab yang kedua ini. Dari awal sampai akhir. Kecuali masdar, masdarnya itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Melainkan masdar ada yang berlainan, tetapi jalan tasrinya sama, yaitu yang misalnya timbangannya dan yaitu yang misalnya ditambah ya dan nun, yang jamak ditambah alif dan nun. Di bab ini dan begitu juga di bab-bab yang akan datang, saya jadikan satu isim zaman dan isim makan di tasrif panjang lantaran sama. Ya. Cobalah tuan tasrif ini. Yang masuk bab ini ada yang lazim dan ada yang mutaaddi, itu intinya. Intinya bahwa bab yang kedua ini fa'ala yaf'ulu sama dengan yang sebelumnya, itu lazim dan mutaaddi. Nah, semua dari bab pertama sampai bab keenam semuanya fungsinya lazim dan mutaaddi, kecuali yang keenam saja. Yang keenam itu semuanya lazim. Bab fa'ula yaf'ulu semuanya lazim. Tidak ada yang mutaaddi. Adapun selain dari itu, bab pertama sampai bab kelima itu ada yang lazim dan ada yang mutaaddi. Kecuali yang terakhir saja, itu semuanya lazim. Di nasara yansuru, nasara ini apa? Lazim tadi ya. Iya. Minta adik. Satara yasturu satram, apa ya? Satara apa? Lazim atau minta adik? Artinya menutup. Menutup. Lazim atau minta adik? Menutup. Lazim. Ada yang ditutup. Misalnya satartu wajhi, artinya saya menutup wajah saya. Qa'ada yak'udu, artinya duduk seperti jalasa yajlisu. Apa ini? Minta adik lazim. Hasada yahsudu hasadan, mendengki. Apa ini? Muta'addi yahsudu fulanan. Kalau muta'addi berarti butuh apa? Maf'ulun bi. Kalau lazim tidak butuh maf'ulun bi. Sabata yasbutu, apa ya? Lazim. Ya, ini ana asbutu alal haq, saya kokoh di atas kebenaran. Kalau ingin itu menjadikan muta'addi, maka ditambah dengan ditambah alif. Asbata yusbitu, artinya mengokohkan, menetapkan. Asbata yusbitu, kalau sabata lazim. Rokoda, artinya tidur. Apa ya? Tidur. Bukan menidurkan, tidur, saya tidur. Lazim atau muta'addi? Saya tidur. Lazim ya. Lazim nah, tidur kan tidak ada. Tidak butuh maful lebih. Tidak butuh orang yang ditidurkan. Kecuali kalau menidurkan ya. Ini lazim muta'addi. Nah, nazara yanzuru artinya melihat. Muta'addi karena ada yang dilihat. Enggak mungkin melihat enggak ada yang dilihat, enggak mungkin. Qatala yaqtulu apa? Muta'addi karena pasti ada yang dibunuh. Enggak mungkin membunuh tapi enggak ada yang mati. Sajada yasjudu. Lazim itu bersujud. Sajattu, enggak boleh sajattullaha, enggak boleh. Tapi dia lazim. Kalau lazim ingin apa mengena kepada yang lain harus pakai huruf jar sajattu lillah, kepada Allah. Kalau muta'addi enggak perlu huruf jar, enggak perlu. Langsung qataltul musyrikin, aku membunuh orang-orang musyrikin. Enggak perlu huruf jar, tapi kalau lazim ingin mengena kepada yang lain harus pakai huruf jar. Syakara yashkuru syukran apa ya syafa bersyukur bersyukur ada yang disyukuri muta'addi yaitu syakartullaha aku bersyukur kepada Allah. Abada ya'budu muta'addi karena ada yang diibadahi. Talaba yatlubu muta'addi. Hadara yahduru lazim. Lazim. Ada yang berpendapat lain? Muta'addi insyaAllah karena ada yang dihadiri. Hadartu al-majlisa, aku menghadiri majlis. Karena dia bisa menasabkan maf'ulun bih. Hadartu al-mahkamah, aku menghadiri di mahkamah. Menghadiri mahkamah. Nah, kharaja yakhruju. Apa? Ya lazim ya, keluar. Kalau mengeluarkan tadi, tapi harus ditambah alif akhraja yukhriju. Hasala yahsulu husulan muta'addi karena ada yang diperoleh. Hasaltul ilma, aku memperoleh ilmu. Hasaltul mala, aku memperoleh harta. Razaqa yarzuqu rizqan muta'addi. Kafara kafara ya lazim. Kafara artinya kafir. Kalau mengkafiri pakai alif akfara yukfiru artinya mengingkari, mengkafiri. Kalau kafara ingkar. Yakfuru sedang ingkar atau akan ingkar. Kataba yaktubu kitaban muta'addi ya. Baik, ini ya pelajaran kita. Jangan sampai lupa 6 bab selasih mujarrab.